Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, kita masuk pada bab fi syai'in min makruhatis shalah, tentang sesuatu yang dimakruhkan, dibenci dalam shalah. Nanti kita akan simak bersama beberapa keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah tentang perkara yang terkait dengan makruhat, perkara yang dibenci. Qala al-makruhu 'indal usuliyyin, istilah makruh menurut ulama usul, huwa ma yusabu tarikuh wa la yu'aqibu fa'ilu, perbuatan yang akan diberi pahala yang meninggalkan dan tidak dihukum orang yang mengerjakan. Makruh. Jadi makruh ini di bawah haram. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Kalau ini ditinggalkan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala, jika dilakukan tidak berdosa. Qala wa makruhatus sholati asya'un takhillu bikamaliha wala tubtiluha. Adapun perkara yang dimakruhkan dalam sholat adalah perkara yang bisa mengurangi kesempurnaannya dan tidak membatalkannya. Dia hanya mengurangi pahala tetapi tidak membatalkan. Dan ini penting, pelajaran tentang sholat ini harus betul-betul kita mutkinkan supaya apa, sholat kita ini sempurna, sehingga tidak hanya menggugurkan kewajiban tetapi akan memberikan fawaid, faedah-faedah yang besar. Sehingga kita mendapatkan satu janji dari Allah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan tercela. Perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang mungkar. Kapan sholat akan mendapatkan seperti ini? Kalau sholat yang dilakukan oleh seseorang hamba terpenuhi, rukunnya terpenuhi, yang wajibnya terpenuhi, yang sunnah-sunnahnya terhindarkan dari yang haramnya, dan terhindarkan pula dari yang makruh-makruh. Karena makruh jika sedikit akan mengurangi sesuai dengan kadar ya, makruhnya tadi. Jika banyak maka bisa jadi akan menggugurkan pahala sholat, dan musalli, orang yang sholat, tidak mendapat kecuali gugur kewajiban saja. Jadi tidak bermanfaat sholat, tidak sholat dari sisi akhlak tidak berpengaruh, hanya menggugurkan kewajiban dia. Baik. Jadi makruh dalam sholat itu tidak membatalkan tetapi mengurangi pahala. Wahiyya kathiratun, dan banyak sekali. Dzakaral muallif minha ma yatadammanuhu hadanil haditsan. Disebutkan oleh penulis di sini apa yang mencakup di dalamnya dua hadis. Ya. Dan sebenarnya masih sangat banyak. Nah, di sini sebagai takmilul faedah, pelengkap faedah yang ada dalam bab ini, kita bacakan sebelum kita baca hadis. Tanya jawab yang disebutkan dalam mauqi' Syekh bin Baz, ini mauqi' ini web beliau. Yang pertama, hukmu atau al-hukmu ala hadithin la salata bihadrati ta'am, ini nanti akan kita baca. Al-jawab, hadithun sahih, hadith tentang seputar tidak salat dengan hadirnya makanan, artinya salat yang sempurna, bukan salat batil. Salatnya tidak akan sempurna atau pahala yang dia dapat tidak akan penuh. Ini hadis yang sahih. La salata bihadrati ta'am, tidak salat seseorang dengan hadirnya makanan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidak pula sedang dalam menahan dua hajat, buang air besar atau buang air kecil. Haditsun sahih, hadis ini sahih. Jadi tidak ada salat yang sempurna bagi siapa yang hadir makanan dan bagi siapa-siapa yang dia menahan hajat. Jadi ketika hadir sholat, kemudian hadir makanan, makan. Jika memang dia membutuhkan. Atau ketika hadir sholat sudah qomat dia, ya, pengen buang hajat, buang hajatnya. Jangan wudhu kemudian masih menahan hajat. Ini maksudnya, ini hadis sahih. Soal yang jadi pertanyaan, yakni sihatus sholatil musalli, sah atau tidak orang yang dalam posisi seperti itu? Al-jawab, sahihatus sholatihi atau sahihun atau sahihatun sholatuh, sholatnya sah. Lakinnahu akhta idza sara yudafi', tapi dia melakukan kesalahan. Akhtail musallin, hal-hal yang dianggap kesalahan dilakukan oleh orang yang sholat. Jika dia masuk sholat posisinya menahan BAP atau BAK, salah dia, tapi sholatnya sah. Yanbaghi lahu an yabda'a bil baul wala fatathu al-jama'ah, walau fatathu al-jama'ah. Ya, sepantasnya bagi dia atau seyogianya bagi dia untuk menunaikan hajatnya BAB atau BAK walaupun terlewatkan jamaah. Ya. Idza kana ma'ahu baulun adahu aw ghaitun qad adahu yabda yadhhab ilal bait. Jika memang buang hajat tadi mengganggunya, atau BAB-nya tadi tidak tahan sehingga apa? Mengganggu dia, maka dia yadhhab ilal bait, memutuskan dan pergi ke rumah menunaikan hajatnya. Walaupun apa? Terlewatkan dari jamaah. Taib, jangan ditahan-tahan. Sehingga apa? Selesai salam dia langsung lari keluar biasanya. Ini ya, di samping dia sholatnya kurang khusyuk, di samping sholatnya dia tersakiti karena was-was. Ya, imamnya lama enggak, akhirnya apa? Terganggu konsentrasi kekhusyukan dia dalam melaksanakan sholat. Dan sering kita dapati di masjid-masjid umum biasanya. Apalagi kalau subuh biasanya ada beberapa atau satu jamaah ini kadang setelah salam langsung bangkit tergesa-gesa keluar. Ini ciri dia menahan sesuatu ketika sholat. Yang sunnah bagaimana jika memang di tengah-tengah sholat posisi dia sudah betul-betul parah menahan lama, ya putuskan buang hajatnya walaupun jamaahnya tertinggal. Daripada dia sholat menahan ya berat sehingga dia tidak khusyuk, ya, konsentrasinya buyar. Nah, tetapi tetap hukum sholatnya sah. Qala, berikutnya as-sunnah tarhul basari ila makani sujud fi sholat. Yang disunahkan adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat sholat. Kata beliau, maddul basar ila jihatil imam fi sahra. Ya, mengarahkan pandangan ke arah imam ya, fi sahra ketika sholat di padang pasir, tanah lapang. Au an yaminin au an shimalin, atau terkadang memandang ke kanan dan ke kiri, melirik maksudnya. Layub tilus sholat lakinnahu makruh. Hal itu enggak membatalkan sholat tapi makruh. Ya, ketika enggak ada hajat ya. Melirik kanan, melirik kiri. Itu sebagian kalau sampai memalingkan wajah batal. Wa sunnah al khusyuk fi sholat, dan yang disunahkan adalah khusyuk, konsentrasi. Wal iqbal alaiha, dan betul-betul menghadapkan diri. Wa tarhul basar ila mahalis sujud, ya, dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un, dan telah meraih kemenangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholat-sholat mereka. Di antara dalam para ulama, kemana pandangan kita ketika sholat. Tapi berikutnya, hukmul abd bil lihyah wa thiyab fi sholat, hukum melakukan sesuatu yang sia-sia dengan cara memegang lihyah, jenggotnya, atau dengan memainkan baju dalam sholat. Tidak ada kebutuhan. Apa kata beliau? Al-abath bil-lihyati awis-siyabi athna'us sholah la yajuz. Berbuat sesuatu yang tidak ada kebutuhan, enggak ada urgensinya. Abath itu perbuatan sia-sia gitu. Jadi cuma apa sih, iseng gitu. Iseng dalam sholat dengan memegang jenggot atau dengan memegang baju, peci, dan yang semisalnya, ketika sholat tidak boleh. Bal al-wajib as-sukun, yang wajib itu ya diam, tenang, menunjukkan kalau kamu sedang konsentrasi, enggak sibuk. Nah, bahkan di antara kalam para ulama dari Imam Syafi'i, tiga kali bergerak itu membatalkan sholat. Ya, yang dimaksud apabila seseorang bergerak dengan gerakan banyak berturut-turut sampai orang yang melihat dia berkata, ini orang sholat atau tidak. Nah, pedagang itulah yang menjadikan apa? Batasan membatalkan sholat. Baik. Tapi kalau gerakan tadi memang dibutuhkan, nanti hukumnya beda. Ada yang sampai ke tingkat mubah saja, atau ke tingkat sunnah, atau bahkan gerakan itu wajib. Karena gerakan sholat juga sesuai dengan hukum. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib di dalam sholat itu sendiri. Nah, pembahasan kita sekarang gerakan-gerakan yang makruh. Tidak berdosa, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahalanya. Ya, ini suka iseng ketika sholat dengan gerakan-gerakan yang ya tidak ya, dibutuhkan. Qala Allahu ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Telah mencapai kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika sholat khusyuk, konsentrasi pikiran itu akan terbuktikan dengan tenangnya anggota badan. Ya, seperti kalau kita sedang konsentrasi, biasanya badan kita seperti kayak patung, saking betul-betul konsentrasi memperhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang konsentrasi. Nah, kalau katanya konsentrasi tapi badannya bergerak terus, ya ini biasanya salah fokus. Seperti orang mau ya memanah atau dia mau menembak target, itu badannya tenang supaya apa, si peluru ini melesat dengan apa, arah yang tepat. Kalau goyang sedikit biasanya akan meleset. Nah, ini menunjukkan konsentrasi dia. Fal masyru'ul muslim an yakhsha'a fi salatihi. Dan yang disyariatkan bagi si muslim untuk khusyuk, pertanda khusyuknya adalah tenangnya. Wala yab'athu la bilihyah wala bitsaub. Ya. Tidak apa namanya? Melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting dalam sholatnya. Walakin syai' al-yasir yu'fa anhu, tetapi kalau sifatnya sedikit ringan tidak apa-apa. Adapun ketika banyak maka dilarang, tidak boleh. Ketika banyak maka dilarang, tidak boleh. Nah, berikutnya banyak bergerak dalam sholat. Kalau tadi bergerak tanpa ada urgensinya, iseng. Nah, kalau sekarang sampai banyak. Apa kata beliau? Al-wajib 'alal mu'min wal mu'minah at-tuma'ninah fi shalah wa tarkul 'abath. Wajib bagi mukmin laki-laki dan perempuan tenang dalam salat dan meninggalkan perbuatan iseng. Li'anna at-tuma'ninah min arkanis shalah. Tenang itu rukun salat. Lamma thabata fi sahihain 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara alladhi lam yatma'in fi salatihi an yu'ida shalah. Nabi perintahkan orang yang tidak tenang dalam sholatnya untuk mengulang. Wal masyru' li kulli muslim wa muslimatin al-khusyu'u fi shalah wal iqbal 'alayha wa ihdharul qalbi fiha baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. yang disyariatkan bagi si muslim dan muslimah untuk khusyuk dalam sholat, betul-betul ya mempraktekkan sholat dengan tenang, menghadirkan hati di hadapan Allah. Ya liqaulihi ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa yakrah lahul abath, dan hukumnya makruh untuk berbuat iseng, bithiyabihi dengan baju, aulihyatihi dengan jenggotnya, au ghairu dzalik atau yang selainnya. Wa idza kathura wa tawali haruma wa afsala shalah, kalau banyak dan berturut-turut ya bersahut-sahutan gerakannya, maka ini membatalkan sholat. Nah, seperti inilah yang masuk dari apa yang dimaksudkan Imam Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Jika perbuatan tadi enggak dibutuhkan, perbuatan tadi enggak darurat, ya, kemudian berturut-turut sampai orang yang melihat menyatakan orang ini sholat atau lagi apa, nah, ini akan membatalkan sholat. Walaisa lidzalika haddun mahdud, tentang gerakan banyak dan berturut-turut ini enggak ada batasan. Fima na'lamuhu min nasyar'il mutahhar, dari syariat yang suci ini. Wal qawlu bi tahdidihi bi thalathi harakatin qawlun dha'ifun la dalila 'alaihi. Adapun pendapat dengan membatasi 3 gerakan, ini ucapan yang lemah yang tidak ada dalil. Wa innamal mu'tamad kaunuhu abatan kahiran fi i'tiqadil musalli. Tapi yang di pegang adalah perbuatan sia-sia, sering, banyak, berturut-turut dalam i'tiqadil musalli, dalam keyakinan orang yang sholat. Fa idza taqada al-musalli anna abathahu kathirun wa qad tawalla fa alayhi an yu'id as-salah in kanat faridhah wa alayhi taubah min dhalik. Jika orang yang salat tadi sampai ngerasa kok saya ini bergerak banyak banget, pergerakan yang tidak ada urgensinya, enggak butuh, enggak darurat, dan terus menerus, maka baginya untuk membatalkan salatnya, mengulangi salatnya jika salatnya salat fardu, dan baginya tobat. Nah, tapi kalau gerakannya dibutuhkan, maka tidak apa-apa. Ini kita bicara gerakan yang enggak dibutuhkan, gerakan iseng. Nah, artinya apa? Gerakan-gerakan iseng yang tidak dibutuhkan dalam sholat itu sebisa mungkin dijauhi, kecuali sedikit. Nah, yang berikutnya, hal yajuz at-talathum fi sholah, bolehkah seseorang sholat dengan posisi menyandar atau bertelekan sesuatu? Kata beliau, yakrah at-talathum fi sholah illa min illah, dilarang gerakan yaitu bersandar atau yang semisalnya ketika sholat kecuali penyakit. Wala yajuzul istinad fi sholah sholatul fardhi fi ila jidarin au amud, tidak boleh, boleh pula seseorang ketika sholat fardu menyandarkan tubuhnya ke tiang atau tembok, mentang-mentang di samping tembok sholatnya sambil gini biar enak, atau misalkan di sampingnya ini tempelkan, bukan karena berdesak-desakan enggak, tapi dia niat. Nah, enggak boleh. Li'annal wajib 'alal mustati' al-wuquf mu'tadiran ghairu mustanid. Karena wajib bagi orang yang mampu dalam salat fardu untuk berdiri tegak, tidak bersandarkan apapun. Aman nafilatu fala haraja fi dzalik. Adapun salat nafilah enggak apa-apa. li'annahu yajuz ada'uha qa'idan, karena boleh dengan duduk. Wa ada'uha qa'iman, boleh pula dengan berdiri. Wal afdal minal julus, dan berdiri lebih baik dari duduk. Ini kita bicara salat fardu yang tidak boleh. Qala hukmu igma'il ainain athna as-shalah, hukum memejamkan mata ketika salat biar supaya khusyuk merem, ya, bukan tambah khusyuk kemana-mana pikirannya, ya, yang ada seperti itu biasanya. Kata beliau, igmadul ainain fi sholati makruh, memejamkan mata ketika sholat makruh. Indal ulama, menurut para ulama. Walakinnahu la yadhurru sholah, tetapi gerakan itu enggak membahayakan sholat. Sholatnya sah, as-sholatu sahihah la yadhurru, sholatnya tetap sah, tidak membahayakan. Tapi makruh. Idza aqmadat ainaika la haraj fi dzalik, jika engkau pengin pejamkan kedua matamu tidak apa-apa. Bal qala ba'du ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi berkata, annahu idza kana akhsha li qalbika fala ba's. Tapi jika memejamkan mata tadi terasa lebih khusyuk tidak apa-apa, kata sebagian. Ini biasanya kita akan merasakan khusyuk jika kita tahu bacaan sambil menghayati, sambil memejamkan mata. Kita hayati bacaan kita. Ya, tapi kalau memejamkan mata setelah malah ingat utang, ingat ya dagangan, ingat bisnis, ingat urusan-urusan, nah ini makruh hukumnya. Lebih baik tidak usah dipejamkan. Walakinil adhar wal aqrab annaha la tughmit. Tetapi yang tampak menurut saya dan yang lebih dekat dengan dalil, kamu jangan pejamkan mata. Wa yuqal inna hadha min fi'lil yahud fi salatihim. Kenapa? Jika ini dilakukan terus menerus, ya, sesungguhnya perbuatan ini seperti perbuatannya orang-orang Yahudi dalam peribadahannya mereka. Walhasil, dan kesimpulannya, anal afdhal laka alla tughmit ainaika mutlaqa. Ya, hasilnya, kesimpulannya, yang lebih baik jangan kamu pejamkan. Wa antajtahida fil khusyu' min duni igmadi ainaik, dan engkau berusaha untuk khusyuk tanpa memejamkan mata. Hadza huwal ahwat wa aqwa, ini yang lebih berhati-hati dan lebih kuat. Adapun hukum salatnya tetap sahih. Nah, hukum salatnya tetap apa? Sahih. Kenapa? Karena membuka mata bukan syarat sahnya salat. Nah, maksudnya memejamkan mata itu enggak tidur. Dia sengaja kalau tidur ya sudah sholat kalau tidur. Baik. Yang berikutnya di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah karahatu tikhadi makanin muayyanin fil masjid li sholati fi, dibenci mengkhususkan satu tempat di masjid, di tempat tertentu di masjid, di pojok, di tengah, di belakang, di depan, ya, sampai dia menghajus tempatnya. Menghajus itu apa? Ditandai, dia taruh sajadah di situ, terus pulang sajadah di situ, ya, supaya kalau datang lagi bisa langsung naik apa langsung ke situ. Ya. Nah, ini biasanya terjadi di ma'ahid, di pondok-pondok biasanya. Karena saking nggak mau ya ketinggalan, sampai dihajus makannya, tempatnya itu di apa dipesan sama dia. Nah, ini makruh. Bahkan ada yang sampai dia enggak mau sholat kecuali di situ. Kalau ada yang nempati, afan tolong minggir ini tempat anak. Nah, ini makruh. Enggak ada di masjid pesan-pesanan tempat itu enggak ada. Ya. Sesuatu yang sifatnya milik bersama, milik umum, ya, itu yang menguasai yang pertama kali datang. Ya. Sampai kapan? Sampai dia menunaikan hajatnya. Besok, ya besok udah milik yang lain lagi. Siapa yang duluan silahkan. Ya. Enggak kemudian loh, saya kemarin di sini itu tempat saya kemarin. Ya kemarin, ya kemarin tempatmu di situ, tapi sekarang bukan tempatmu lagi. Kenapa? Sesuatu yang sifatnya mubah itu boleh dikuasai bagi orang yang mendahului tempat itu sampai kapan? Sampai selesai hajatnya. Kalau dia hajatnya di situ cari ilmu, di situ sampai selesai cari ilmu. Kalau di situ hajatnya dia sholat sampai selesai sholat, dia pulang maka sudah bergeser lagi punya orang. Kecuali kalau dia mau duduk di situ atau pergi sesaat kemudian balik ke situ lagi, maka masih punya dia. Tapi kalau sudah dia tinggal, misalkan kalau di kita dulu di Damat itu main bola atau ya pergi ke lembah-lembah ya untuk cari udara gitu, ya sudah itu milik orang lagi, siapa yang duluan ya di situ. Sampai dibahas khusus masalah haji setempat ini, ya dia pulang datang subuh, dia bawa tanda kain atau imamah atau yang semisal dengan itu, sorban. Habis subuh dia taruh di situ sorbannya, taruh di situ tasnya, buku-bukunya, kemudian dia pulang mandi, sarapan, masak apa ya, sampai di situ ketika tasnya digeser orang dia marah-marah. Nah, ini tidak boleh. Hajun makan tidak boleh. Jadi memesan tempat itu tidak boleh. Datang duluan ya dia yang ambil sampai menunaikan hajatnya. Maka makruh di sini. Yang berikutnya, hukmu sholati ma'a mudafa'atir rih. Sholat dengan menahan kentut. Ya. Tahan sama dia. Al-jawabu al-wajib 'alal mu'min idza saghala birrih awil baul awil gha'it saghalan yu'dihi annahu la yadkhul fi shalah bal yaqdi hajatahu min gha'itin wa baulin wa rihin thumma yatawaddau wa yusalli wa huwa mutma'inul qalbi. Wajib bagi mukmin apabila tersibukkan dengan buang angin, buang air kecil, buang air besar, sesuatu yang sampai mengganggunya, jangan masuk sholat, putuskan dulu hajatnya. Jangan eman-eman wudhu, ah dah wudhu, mau kentut ah tahanlah. Misalkan. Baik dari BAB, BAK atau buang angin, setelah itu dia wudhu, kemudian sholat. Dia posisinya sudah tenang, khasyi'ul jawarih, anggota badannya juga tenang. Orang kalau nahan buang angin, nahan buang air kecil, nahan buang air besar, biasanya apa? Tidak tenang ya. Gerak terus, tidak bisa khusyuk hatinya. Khasyi'ul qalbi, dia juga akan bisa merasakan ketenangan hatinya untuk tidak buru-buru. Mukbil ala salatihi, betul-betul ya menghadap salatnya. Hadza huwa alladhi yanbaghi lil mu'min, ini yang pantas bagi si mukmin. Wa qad qala alaihi salatu wasalam la salata bi hadrat ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al akhbathan. Nah. Baik. Kata beliau, fa innahu idastaddat takunu fi ma'nal baul wal gha'id fi ida'il musalli wa fi isghali fi fikrihi. Buang angin itu kalau sudah apa menguat, itu bahkan sebanding dengan buang air kecil dan buang air besar dalam mengganggu si musalli ini, orang yang sholat, dan menyibukkan apa pikirannya. Bahkan sampai salah hitung, bahkan sampai salah baca. Gara-gara apa? Antara menahan dan mengingat. Kalau kuat nahannya, ingatannya lupa. Kalau ingat kekuatannya, ingatannya kuat, biasanya yang dia tahan lepas. Tinggal mana ini yang kuat. Baik. Fal masyru' laka idza ahsasta birrih asyadidah an tukhallisi minha wa tawaddai tsumma tusallin. Kalau seandainya engkau sudah merasakan hal itu, ya maka keluarkan, kamu wudu dan salat. Wa la yanbaghi laka an tusalli wa hiya ma'aka syadidah tudafi'uha, dan tidak sepantasnya engkau sholat sementara engkau menahan buang angin dengan kuat. Biasanya ujiannya itu kalau sudah rakaat terakhir, ya tinggal rakaat terakhir, di situ tiba-tiba ya berat sekali, ima BAP, BAK atau buang angin. Betul-betul sampai ditahan, betul-betul ditahan sama dia. Ya, kemudian pas salam langsung kabur. Ya, ini, ya tentunya rohnya sholat sudah hilang. Ya, karena tanggung mau di, ya putuskan nanti sholat dari awal lagi. Maka di sini tentunya kita masing-masing tahu ini kuat atau tidak tekanan dari dalam. Ya. Kalau kuat ya sudah putuskan saja. Selesai baru masuk surat lagi, tenang sudah. Baik. Tapi para ulama berselisih tentang sah atau tidak sholatnya. Bagi siapa yang masuk sholat dalam posisi dia menahan. Sebagian menyatakan tasih as-shalah, salatnya sah. Wa yakun al-ma'na la salata kamilah. Dan makna hadis tadi ditakdirkan dengan kalimat kamilah, tidak ada salat dengan salat yang sempurna bagi siapa yang menahan hajatnya. Sebagian menyatakan bal tubtilu shalah, sebagian menyatakan batal. Lianal asla nafyul haqiqah, karena asalnya adalah menafikan hakikat sholat. Sholat itu kan dibutuhkan tenang, dibutuhkan khusyuk, dibutuhkan apa? Ya. Baik. Di situ mendatangi dikir-dikir dengan baik, gerakan-gerakan dengan baik. Ini kalau orang dah nahan kayak gini dan berat, biasanya sudah repot juga. Ini dua pendapat. Satu menyatakan sah tapi kurang sempurna sholatnya, satu menyatakan batil. Dan beliau di akhir apa jawabannya memberikan nasihat, berhati-hati jika memang sholat kemudian hadir makanan dan kita butuh makan, tapi kalau kita tidak butuh ya sudah sholat dulu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau kita pas lapar-laparnya, nah itu ya makan dulu. Ini sunnahnya, walaupun ketinggalan jamaah. Cuma repotnya kalau tiap hari. Ya. Kalau di PT-PT itu rata-rata memang waktu sholat makannya, dan itu tiap hari. Ya, ini yang repot kalau seperti ini. Nah, maka disiasati, kalau begitu disiasati. Pandai-pandai kita mensiasati. Baik. Adapun dari dua khilaf tadi, beliau seakan-akan mengisyaratkan yang lebih dekat dengan logika dan dalil adalah sholatnya sah tapi makruh. ya, selagi dia menahan kuat sampai salam. Kalau keluar di tengah sebelum salam, ya sudah batal berarti sholatnya. Diulang dari awal. Baik, hukum iltifat melirik wal isyarah dan memberikan isyarat fi shalah dalam salat. Apa hukumnya? Pas lagi salat melirik. Qala al iltifat fi salati makruhun illa min hajatin. Melirik dalam salat itu makruh kecuali ada hajat. Misalkan dia bawa anaknya, ya hilang, dilirik kanan kiri sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan sampai menoleh dengan badan. Fa idzal tafata bi ra'sihi ba'dul ahyan salatuhu sahihah. Apabila dia melirik dengan kepalanya sebagian tempat, salatnya sah. Lakin yunabbihu wa yubayyin lahu anna hadza makruh. Tetapi ini makro. Wa annahu naqasa fi shalah, dan mengurangi pahala salat. Datang dalam satu hadis, Nabi ditanya tentang seputar orang yang melirik dalam salatnya. Qala huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi. Itu adalah copetan yang dicopet, dicuri oleh setan dalam sholatnya hamba. Tapi hajat boleh. Demikian juga isyarat. Baik, isyarat dengan kode yang mudah dipahami. Jika memang dibutuhkan boleh, seperti kata beliau, al isyarah li ahadin lil hajah la ba'sa bihi. An-nabi sallallahu alaihi wasallam asyara fi shalah. Nabi pernah memberikan isyarat dalam salat. Ya. Nabi juga pernah memberikan isyarat dalam salat. Idza asyara al insan atau idza asyara al musalli lil insan, apabila seorang yang salat mengisyaratkan sesuatu kepada seseorang, yadkhul untuk masuk, au yakhruj agar supaya dia keluar, au yughalliq baban atau suruh menutup pintu, fala haraj bidzalik, maka tidak apa-apa. Kalau memang misalkan dibutuhkan, ya. Dengan apa? Isyarat dengan tangan. Misalkan ada orang masuk, kita isyaratin dengan tangan, misalkan ya dia dipahami suruh masuk dengan gerakan jari, suruh keluar dengan gerakan jari. Ya, misalkan ada orang minta izin, saya mau pergi, atau tamu karena buru-buru saya mau pergi sementara kita sholat, kita isyaratkan dengan tangan. Ya. Nah, ini tidak mengapa. Ini hukum apa? Isyarat dan melirik dalam sholat. Hukum menguap ketika sholat. Baik, at-tathawuf makruh wa huwa minasyaitan mithlu ma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tathawubu minasyaitan. Ya. Idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Ya, fa innahu idza qala hadhika syaitan. Kalau orang itu sedang nguap, ditahan semampunya dengan tangan atau dengan mulutnya. Jangan sampai wah. Ya, itu apa? Setan tertawa. Kayak apa tertawanya setan? Ya kita enggak ngerti, enggak pernah melihat. Ntar kalau tertawa beneran antum kabur. Ya pokoknya jangan seperti itu, jangan tahan. Baik. Kenapa kata beliau menguap ini ada dua sumber. Sumber yang pertama lelah, ya, kecapean. Sumber yang kedua malas. Atau lemah. Sehingga ketika seseorang itu sholat, kenapa disunahkan kita untuk siwak? Ya, kalau tidak ada siwak ya dengan gosok gigi, supaya apa? Masuk dalam sholat itu dalam keadaan fresh, tidak malas-malesan. Ya, kalau terlihat kayak dia itu melakukan sholat malas, ya Allahu Akbar, kayak dia itu gimana gitu loh, itu apa? Rohnya sholat hilang, karena ibadah itu intinya dua, cinta dan harap. Mana ada orang yang pengen berharap pahala tapi kok kayak gitu? Apa keadaan dia? Kayak orang pengen minta THR, minta bonus, tapi kayak mau-mau enggak gitu. Jadi kesannya itu kamu kasih ya silahkan, enggak ya silahkan. Ya enggak bakalan dikasih kalau di depan bosnya kayak gitu. Emang yang butuh siapa? Kan gitu. Nah, demikian juga dalam hal sholat. Ya, tunjukkan semangat. Sehingga dalam gerakan-gerakan Rasul sendiri, kenapa kita dilarang dalam sholat itu untuk menempelkan badan-badan kita ke tubuh yang lain? Kenapa? Itu indikasi orang malas itu kayak gitu. Ya, sampai duduk pun, ya, kalau kita lagi capek kan, kalau lagi malas kan pengennya senderan. Itu pertanda sudah lemah berarti kan. Dalam sholat kita dilarang untuk apa? Badan kita itu saling tempel-tempelan itu dilarang. Kenapa? Itu menunjukkan posisi orang yang malas. Walaupun sebenarnya kita semangat, dari sisi gerakan kita dilarang untuk seperti itu. Sehingga posisi gerakan yang diajarkan Rasulullah itu apa? Semuanya renggang. Jadi menunjukkan dia itu sedang semangat. Tapi ya juga jangan sampai renggang banget. Sampai kayak gini orang mau sholat bingung. Kenapa kena? Ya. Apa siku antum, hati-hati. Saking semangatnya sampai kalau sujud sikunya sampai lebar 1 meter misalkan. Jangan. Didapati kayak gitu sering kadang ya ada gitu lah. Mungkin karena dia baru belajar kali, pas belajarnya siwa salat Nabi mungkin enggak dijelaskan di situ atau lupa menjelaskan, yang menyampaikan harus direnggangkan kan gitu. Ternyata pas jamaah dipraktekan. Ya kasihan sampai kanan kirinya. Nah, intinya kalaupun dia menguap ya, karena itu adalah sesuatu yang bukan kehendak kita, tapi tetap jangan sampai istilahnya keluar suara. Baik, hukum sholat di atas sajadah yang banyak gambar. Kalau hukum sholat di atas sajadah sih boleh-boleh saja, tapi yang dipermasalahkan gambarnya itu. Ya, yang dipermasalahkan gambar. Kalau sajadahnya polos, bebas silahkan, nggak masalah. Nah, ya sajadah kayak karpet juga sama, itu ya hukumnya hukum sajadah. Nah, masalah kalau kita bahas sajadah boleh enggak lah, kamu aja sholat di atas karpet kok bingung bahas sajadah. Nah, karpet yang kamu injek itu ya hukumnya sajadah sama. Ya, jangan sampai di apa beda-bedakan. Loh, ini kan ya sajadah itu alas gitu loh. Jadi sajadah karpet tikar ya sama saja. Enggak ada bedanya. Cuma yang di bahas itu gimana kalau bergambar, terukir, atau mulawan, banyak warna, banyak ukiran. Al-jawab, la. Kalau dari sisi bid'ah dan sunnahnya, sholat di atas sajadah itu bukan bid'ah. Tidak. Tetapi makruhatun, hukumnya makruh saja. Kenapa? Li'anna hatusyawisu alaihi sholatahu. Karena sajadah yang berwarna, bergambar, itu akan memberikan was-was. Ya. Itu kadang-kadang yang seperti itu tuh gak dirasa, kadang-kadang gak terasa. Ya, namanya lagi kadang sholat itu ya kita pengennya khusyuk, malah yang ada kosong pikirannya. Beda loh khusyuk sama pikiran kosong. Ya, kalau pikiran kosong ini bahaya. Tapi kalau khusyuk itu dia betul-betul menjiwai apa yang dia lakukan, bukan mengosongkan pikiran. Orang kalau pikiran kosong itu biasanya akan terlena. Contoh lihat batik, dia akan ikuti alur batik tadi. Mana ini? Loh, ini kok ini sama ini beda ya. Kadang-kadang hang sesaat. Segera balik. Jangan diikuti. Apalagi kalau dia pakai sajadah gambarnya masjid. Nah, di situ ada bangunan-bangunan. Ada apa? Menara-menara. Mau enggak mau kalau posisi sunnah kita untuk melihat tempat sujud lebih baik. Ya, kenapa itu lebih mendatangkan kekhusyukan? Kalau seandainya tempat sujud kita itu bergambar seperti itu, seperti apa? Bahkan kalau saat ini sajadah sudah dimodel hanya untuk tempat sujud saja. Ya, cukup apa wajah saja itu tambah mengganggu. Ya, cuma kayaknya ini modern biasanya. Wah, ini biasanya yang ya untuk gaya lah biasanya. Justru malah mudharat. Wal afdal an yusalli fi sajadatin adiyah. Yang baik itu sholat di atas sajadah yang biasa sajadah. Laisa nuqus, tidak ada di sana gambar-gambar, la hatta la tusghiluhu an sholati, sehingga enggak menyibukkan dia. Au yusalli alal ardi athayyibah, atau sholat langsung di atas tanah. Nah, tetapi ingat, apakah apa dilarang? Enggak dilarang. Enggak dilarang. Makruh saja. Salatnya sah. Ya, salatnya sah dan tidak masuk sampai dalam hal-hal yang dikaitkan dengan bid'ah. Bukan bid'ah. Baik. Tapi dimakruhkan jika banyak gambar. Baik. Itu diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat. Sepertinya sudah banyak faedahnya, kita cukupkan sampai di sini.